Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau. Al-mas'alatul ula, al-ula masalah yang pertama, tafsirul ayataini, penafsiran untuk dua ayat yang dibawakan oleh al-imam al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab, yaitu dalam ta'liq, yakni qaulahu ta'ala laistati'una lahum nasrah, ini al-aliha min dunillah, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Ta'ala yang mereka seru tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka para penyuruhnya. Wa qawlahu ma yamlikuna min kitmir, yani al-aliha min dunillah, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada al-aliha tadi, la ma yamlikuna min kitmir, tidak memiliki walaupun cuma kitmir, selaput putih yang ada di biji kurma, itu kitmir. Dan ini bisa diambil mafhum darinya, kalau kitmir aja tidak punya, lebih-lebih lagi yang lain yang lebih besar daripada itu. Itu namanya yang disebut dengan isyaratun minal adna ilal a'la, perkara yang paling remeh mereka tidak memilikinya, lebih-lebih lagi perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu berupa meminta keselamatan dari al-aliha min dunillah, minta perlindungan dan yang lainnya sebagai perantara kepada Allah Ta'ala antara mereka dengan yang diseru. Ini adalah semuanya murni kebodohan dari akal yang tidak bermanfaat. Maka itu lebih parah lagi apabila meminta perkara yang lebih besar daripada kitmir. Mendekatkan dia annau idza kana nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidu waladi adam la yughni an qarabati shay'an fa ghairu aula ayya ziza an durrin aw naf'i naf'in li nafsi aw li ghairihi. Dikarenakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidu, tuan waladi Adam, anaknya Adam, dia bisa membela sedikit pun dari keluarganya terkait dengan siksaan Allah Ta'ala, dengan azabnya Allah. Maka selain beliau lebih utama, lebih harus lemah, akan memberikan madarat atau memberikan manfaat bagi dirinya, akan menolak madarat atau memberikan manfaat bagi dirinya atau bagi selainnya. Ini namanya dikatakan mafhum al-muwafaqah min qismi al-aulawi. Lebih utama mereka tidak akan memiliki kemampuan sama sekali. Al-aliyah min dunillah. Atau siapapun dia, orangnya dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan mampu. Maka banyak manusia yang salah paham. Dikiranya dengan nasabnya bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Tidak ada yang mampu untuk membela diri dari api neraka kecuali amalan dia berupa tauhid. Asalnya masalah yang kedua, kiswatu Uhudin. Suatu kisah yang terjadi dalam perang Uhud yang kita lewati. Ya kan, suatu kisah yang terjadi dalam perang Uhud. Betapa besar kisah yang telah kita lewati. Bagaimana permusuhannya musyrikin kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan betapa beratnya beban yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam upaya untuk mempertahankan dan menyebarluaskan agama ini. Maka taruhannya adalah nyawa dan raga dan harta seluruhnya demi tersebarnya agama ini. Pemirsa, taruhannya sangat berat. Maka agama yang benar bukan agama yang sekedar seorang itu bisa menyampaikan perkara kepada yang lain kemudian gak ada gangguan. Ini perkara din. Tidak, bahkan harus adanya gangguan dalam perjalanan hidupnya ketika menyampaikan kebenaran. Ini adalah sunnatullah dan gak ada gantinya. Harus melewati hal tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari kisahnya Nabi Sallam bersama para sahabat dalam seluruh peperangan yang benar beliau lewati. Asal saya yang ketiga, kunutus Sayyidil Mursalin. Kunutnya Sayyidil Mursalin, tuannya para utusan Allah Ta'ala, imamnya para al-anbiya, para rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khalfahu, di belakang beliau ketika kunut sadatul auliya. Ini para sahabat. Sadatul auliya. Yaminuna fis shalah. Di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika kunut sadatul auliya. Para wali, wali Allah Ta'ala yang paling terdepan. Ya kan? Bukan sembarang orang. Dan ini sebagai bentuk perkara yang digambarkan kepada kita oleh beliau Syekh tentang keberadaan para sahabat. Beliau menyebutkan dengan sadatul auliya. Ini para wali yang benar-benar berada di puncak kewilayahan, puncak kewalian. Dan kita yakin bahwasanya mereka peringkatnya di bawah seluruh para nabi. Tapi mereka adalah orang-orang yang mandapnya menduduki kedudukan peringkat kewalian yang paling tertinggi, dikatakan sahadatul auliya. yu'aminuna, mereka mengaminkan doanya Nabi SAW dalam sholat ketika kunut. Coba bayangkan bagaimana perasaannya seorang muwahhid ketika kita mendapati atau seorang mendapati tentang ucapan seperti Sa'adatul Aulia, bahwasanya benar-benar beliau syekh mendudukkan para sahabat dengan kedudukan yang paling tertinggi dari umat ini. Kan dikatakan dengan istilah sadat, ya ini bukan sembarang orang tapi barisan yang paling terdepan dari para wali. Itulah para sahabat ala anhum. Itu pun Rasulullah SAW tidak bisa membela mereka sedikit pun dari azab Allah Ta'ala. Ya kan? Maka dengan demikian kita pun juga memiliki perasaan yang harus lebih dalam. Jadi kita enggak akan tertolong dengan harta kita, dengan kedudukan kita, kecuali dengan amalan kita yang khair berupa tauhid, berupa memperjuangkan din ini. Inilah yang akan membela diri kita. Ya kan? Bukan karena kedudukan yang kita miliki berupa kedudukan dunia, harta atau yang lainnya. Maka sangat keliru seorang itu merasa bangga dengan kedudukannya di dunia dianggapnya sebagai penyelamat dirinya. Tapi yang harus dipahami adalah ilmu dan amal dengan ilmu. Itulah yang berkaitan dengan kunci keselamatan. Dan itulah para sahabat ta'ala anhum yang disebut dengan Sa'adatul Aulia. Mereka berilmu, mereka beramal di atas ilmu. Dengan itulah Allah Ta'ala menolong agamanya. Maka kitab-kitab yang kita jadikan referensi untuk mengambil ilmu ini mudah-mudahan sebagai bentuk dukungan yang terkuat untuk kita beramal dengan ilmu sehingga agama kita ini terjaga dengan sebab yang disebutkan, yaitu ilmu wal amal bil ilm. Ar-rabi'atu annal mad'u'a alaihim kuffarun ya'i ahlu syirik. Kufar yakni ahlu syirik. Annal mad'u'a alaihim mad'u'a alaihim, yani orang yang didoakan dengan doa jelek, doa celaka, namanya mad'u alaihi. Mereka-mereka yang didoakan dengan doa jelek oleh Nabi SAW adalah mereka orang-orang kufar. Ya. Orang-orang kufar. Mereka kan ahlu syirik. Coba bayangkan. Jadi perlawanan antara tauhid dan antara dengan syirik, perlawanan yang enggak akan ada hentinya. Perlawanan antara ahlu tauhid dan ahlu syirik enggak akan ada hentinya. Sebagai bukti apa yang Rasulullah lakukan berupa mendoakan dengan doa celaka atas mereka. Dan ternyata laknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kejahatan mereka. Ini juga sebagai bukti bahwasanya bukan dakwah itu bersikap lembut, maknanya menyayangi kufar. Bahkan juga dakwah itu dengarannya adalah mendoakan dengan doa jelek atas mereka tatkala dibutuhkan. Ya. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh jamaah tabligh. Orang kafir enggak boleh dicela. Orang kafir enggak boleh diperangi dan semisalnya. Bahkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan perkaranya, sesuai dengan situasinya, sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan doa jelek atas mereka. Al-Khamisatu yang kelima, ini masalah yang kelima. Annahum fa'alu asya'a annahum yindamir, kembali kepada tadi. Al-mad'u'a alaihim, yang didoakan atas mereka dengan doa jelek kufar tadi, fa'alu asya'a ma fa'ala ghalibul kufar. Mereka melakukan beberapa perkara yang tak dilakukannya oleh kebanyakan orang-orang kafir. Apa yang mereka lakukan? Perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir. Min hasad juhum nabiyahum. Mereka melukai nabi mereka. Sejuhum nabiyahum, nabi mereka dilukai. Tapi dan juga bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan. Wa hirsum ala qatlihi, dan ambisi mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Coba bayangkan. Dan kelakuan ini sampai hari ini dilancarkan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap dakwah tauhid sebagaimana yang terjadi di mana-mana. Sampai membuat masjid saja enggak boleh dihalang-halangi. Sampai bikin rumah aja enggak boleh. Pada tempat yang mereka anggap sebagai pusat dakwah. Seperti terjadi di Probolinggo. Di Akhwana Nasrul Abdullah Ta'ala, bikin rumah aja enggak boleh. Coba bayangkan, bikin rumah pribadi tidak boleh. Sebelumnya menghalangi masjid untuk dibangun. Setelah itu, ada yang mau mencoba buat rumah pribadi tidak dibolehkan. Nah kalau itu tidak heran kalau seandainya punya ambisi untuk membunuh para muwahhidin, seandainya tidak takut akan resiko yang terjadi dari hukum yang ada di negeri ini misalnya. Tapi itulah kenyataan al-dalal. Memiliki ambisi yang sangat besar untuk mematikan dan memadamkan dakwah tauhid. Dan merasa bangga. Wa minha, di antara apa yang mereka lakukan, yakni kufar tadi. At-tamsil bil qatla. Tamsil, bukan tamsil bil qatla. Bagaimana agar? Hah? Siapa yang bisa menjawab apa makna tamsil bil qatla? Ah, siapa? Ayo. Mbak Malik. Berlebihan. Maksudnya gimana? Tamsil. Apa maknanya? Turaman. Tur. Ah, Syafi'i. Apalagi Zakaria. Mana? Rizki. Mana? Alfan. Mencincang muslah. Mencincang. Menyayat-nyayat orang yang dibunuh. Bukan sekedar dibunuh aja selesai, tapi dicincang. Ini kelakuannya mereka para musyrikin sebagaimana yang telah terjadi dulu di beberapa tempat dari kalangan Kuburiyin, Syiah dan yang lainnya. Dulu dikunar kawan kita namanya Abu Anas Al-Ghifari rahimahullah ta'ala. Bukan cukup ditembak satu peluru mati, enggak, tapi dibelah badannya dengan peluru dari kepala sampai ke perutnya. Nah, bukan dibelah dengan pedang, dibelah dengan peluru. Ini kan? Ini dulu dikunar di Afghanistan terhadap saudara kita Akhuna Abu Anas Al-Ghifari, kawan dari Madinah. Ini kelakuan mereka para penjahat. Juga ketika di Damas, pertempuran antara Al-Sunnah dengan Syiah Rafidhah, juga mereka banyak melakukan penyiksaan terhadap kawan-kawan kita dari kalangan Al-Sunnah. Ma'annahum banu ammihim. Ma'annahum namirhum kembali kepada Al-Qatlah. ma'annahum banu ammihim. Bersamaan dengan penyiksaan tadi, mereka orang-orang yang dibunuh adalah banu ammihim, yakni anak paman-paman mereka. Yang dibunuh anak paman-paman mereka ini keluarga mereka. Karena beda arah, satunya dari kalangan, kelompok yang pertama dari kalangan muwahhidin, dan satunya dari kelompok kalangan musyrikin. As-sadisa yang keenam, anzalallahu alaihi bidzalika laisa laka minal amri syai'un. Yang keenam, Allah menurunkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan adanya kejahatan mereka kufar terhadap kaum muslimin. Allah diberi, Allah memberikan teguran berupa laisa laka minal amri syai'un terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau memiliki satu dantara adalah keputusasaan. Kaifa yahul qawmun sajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung? Mereka melukai nabi mereka. Sebagian kemarin dari ahli ilmu mengatakan bahwa ini adalah sisi apa? Sisi keputusasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang dinukilkan oleh beliau dari sebagian ulama menafsirkan tentang kalimat ini. Hari Sabtu kemarin. Sebagai ingat. Sebagai ingat. Kan siapa? Anas. Mas Anas. Apa? Ibnu Athiyah. Kitabnya apa kemarin kitabnya namanya? Dan kitabnya apa? Tafsirul Waziz. Ini berarti Ibnu Athiyah. Itu diingat. Berarti Yahweh itu diingat. Ini seakan-akan tentang keputusasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka kufar Quraisy yang melakukan kejahatan terhadap nabinya. Jadi itulah bentuk apa yang telah terjadi di zaman beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan gangguannya musyrikin. Perlawanan sengit. Di dakwah di zaman ini bukan dakwah yang tumaknya adem ayam gemari palah jinawi. Tapi risikonya besar. Risikonya tinggi. Bagaimana dibayangkan oleh banyak manusia. Baik. As-sabi yang ketujuh, qauluhu aw yatuba alim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa amanu. Ini firman Allah Ta'ala, aw yatuba alim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa amanu, maka mereka pun diterima taubatnya lalu mereka beriman. Dan ini sebagai bentuk perkara yang sangat penting bagi kita. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi dari orang-orang yang memusuhi kebenaran. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan ini beberapa tempat terjadi seperti itu, seperti di sebagian tempat di Riau. Dulu masjid dibakar habis-habisan. Tapi sejalan berapa tahun sampai 10 tahun lebih, tentu mereka ada yang menyadari dan bertaubat. Dialah yang menghidupkan lagi masjid tersebut. Dibangun. Jadi Allah yang punya hikmah, kita kadang enggak tahu. Ya kan? Maka kewajiban kita adalah menyamakan kebenaran ini dengan hati yang kuat. Tidak loyo. Tidak berubah-ubah. Setiap waktu berubah, satu berubah. Asamina yang ke-8, al-kunutu bin nawazil. Nawazil jamak dari kata nazilah. Perkara yang muncul baru. Berupa musibah-musibah. Bin nawazil, bencana dan semacamnya dikatakan nawazil. Ya kan? An-nawazil jamak dari kata nazilah. Perkara yang datang baru, yang muncul baru, berupa perkara yang berkaitan dengan seperti musibah dan yang lainnya. Ya kan? Sebagaimana yang kita dapati di zaman kita ini, banyak sekali di mana-mana kunut nawazil berupa apa? Agar Allah menyingkirkan wabah yang dikatakan corona. Kalau di Jawa mungkin jarang didapati, di Medan ketika anak dimintakan di beberapa bulan yang lalu, satu hari semalam setiap lima setiap salat lima waktu kunut nawazil tentang corona. Itu namanya nazilah, sudah bencana seperti gempa, seperti peperangan sengit antara kaum muslimin dengan kufar. Maka di situ saran karena adanya kunut nawazil. At-tasi'a tasmiyatul mad'u'i 'alaihim bisolati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim. Penyebutan atau penamaan orang-orang yang didoakan dengan doa jelek atas mereka dalam salat disebutkan dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka. Al-asyiratu laknul mu'ayyani bil kunut. Laknu atau laknatu tadi yang itu berapa? Di sini laknul mu'ayyani bil kunut. Oh, nama mu'ayyan, edar. Jelas? Apa maknanya? Beraman. Ta'yin, apa ta'yin itu? Disebutkan namanya, itu nama ta'yin. Mu'ayyan itu sebut namanya. La'nul mu'ayyan fil kunut. Melaknat orang yang dilaknat dengan disebutkan namanya langsung. Itu namanya mu'ayyan. Dipastikan namanya. Yang didoakan dengan doa jelek. Disebut namanya. Seperti la'anallahu jazbus dan semisalnya. Ya kan, ketika ada serangan dari kufar terhadap kaum muslimin yang dipimpin suatu pemimpin negara. Negara-negara kafir. Maka boleh disebut dengan namanya dia langsung. Yang memimpin peperangan tersebut. Mahfum? Itu namanya la'anul mu'ayyan. Al-hadiyata asrah kisatuhu sallallahu salam lama unzila alaihi wa andir asyiratakal akrabin. Bagaimana kisahnya beliau sallallahu salam, apa yang beliau lakukan tatkala diturunkan atas beliau ayat ini, yaitu wa andir asyiratakal akrabin, dan berikanlah peringatan terhadap keluarga kamu yang terdekat. Apa yang beliau lakukan? Telah kita lewati, langsung menyebut Quraisy secara umum. Lalu menyebutkan khusus nama-nama dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai pamannya, sampai putrinya, bibinya. Ini kisah beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan ayat ini kepada beliau, wa andir asyirataka al-aqrabin. Mahum ya kuah? Ha. Ini sebagai bentuk rasa kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk tentang amalan yang sesuai dengan perintah secara zahirnya. Dilaksanakan wa andir asyirataka ala karabin. Pelaksanaan sesuai dengan perintah. Tidak ada penyelisihan sama sekali dari lafaz yang diperintahkan. Baik. Saniyat asyraka yang ke-12, jiddu bukan jaddu, jidduhu, kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jiddun bil jiddi, dengan kesungguhan. Af'alu hadha bil jiddi, if'al hadha bil jiddi, kerjakan ini dengan kesungguhan. Bihisu fa'ala manusiba bisababi ilal junun. Bihisu fa'ala manusiba bisababi ilal junun. Beliau, di mana bahasa beliau melakukan apa yang dinisbatkan kepadanya dengan sebab mendakwakan tauhid sampai dinisbatkan kepada al-junun, kegilaan. Dengan sebab apa yang beliau lakukan berupa dakwah kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak meninggalkan neraka, mengajak meninggalkan sebab disiksanya seorang dalam neraka yang selama-lamanya balasannya apa dari mereka yang didakwai. Beliau dinisbatkan, dinasabkan kepada al-junun, yakni kegilaan. Jadi seorang mendakwakan kepada kebenaran itu resikonya seperti ini. Dikatakan gila, dikatakan koplak, dikatakan enggak punya adab, dikatakan enggak apa punya akhlak dan semisalnya. Ketika bicara tentang masalah-masalah kejahatan berupa kemungkaran dan bid'ah dari kaum muslimin, mereka dari tokoh-tokohnya langsung menggelari dengan gelar yang macam-macam, diantaranya tadi junun dan semisalnya. Wakadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an. Wakadzalika kafnil tasbih. Ada ini semisaroh. Ya ini serupa dengan itu. Ya kan? Seandainya dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa menyampaikan al-haq tadi, juga akan dinisbatkan kepada kegilaan dan yang semisalnya. Ya kan? Dinisbatkan kepada perkara-perkara yang dibenci oleh kaum muslimin, seperti dinisbatkan kepada pemahaman khawarij, mencela nabi, mencela orang-orang soleh, dan semisalnya. Ini sudah perkara yang sangat gamblang, kejahatan dilakukan oleh mereka-mereka yang menentang dakwah kebenaran. Ya kan? Jadi biasa fa'ala manusia bisa bagihi ilal junun, melakukan apa yang dinisbatkan dengan sebab apa yang beliau lakukan dinisbatkan kepada junun. Apa sebabnya? Karena sebabnya ya ini apa, mendakwai musyrikin agar lepas dari kesyirikan. Balasannya musyrikin enggak ada lain kecuali apa? Ini orang gila. Salisata asra yang ke-13, qauluhu lil abad wal aqrab. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada yang paling jauh dan yang paling dekat. La ugni anka minallahi syai'a. Artinya dari keluarga beliau, baik yang dekat sekali atau yang agak jauh, ucapannya sama, la ugni anka minallahi syai'a. Aku enggak akan mampu membela dirimu dari Allah sedikit pun, yakni dari siksaan Allah sedikit pun. Hatta qala ya Fatimatu binta Muhammad. Dibaca bisa juga dibaca ya Fatimata binta Muhammad atau ya Fatimatu binta Muhammad. Sampai-sampai beliau berkata kepada putrinya, wahai Fatimah bintu Muhammad. Putrinya Muhammad, yani wahai anakku yang bernama Fatimah. La ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak akan mampu. Ya kan, membela dirimu dari siksaan Allah sedikit pun. Maka belalah dirimu dengan tauhid. Belalah dirimu dengan menerima dakwah yang benar ini. Bukan karena nasabmu sebagai anakku, engkau akan bebas dari siksaan, tidak. Tapi dengan tauhid, coba bayangkan. Pada surha wa huwa sayyidul mursalin bi anna la yughni an sayyidati nisa'il alamin. Ini Fatimah dan Asia dan Maryam dan Khadijah. Tapi Fatimah la sayyidatu nisa'il alamin. Maka bila beliau sallallahu alaihi wasallam mempertegas, sedangkan beliau adalah sayyidul mursalin, tuannya para utusan Allah, tuannya para rasul, beliau tidak mampu sedikit pun membela dari sayyidati nisa'il alamin, tuannya para wanita di segenap alam ini dari dulu sampai hari kiamat. Wa amana al-insanu anna sallallahu alaihi wasallam la yaqulu lil haqq, dan beriman seorang insan bahwa sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali yang benar. Kemana darafi mawaq fi qulubi khawasin nas al-yawma tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatud din. Ya. Jadi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, ya Fatimatu binta Muhammad la ughni anki min al-shay, ada yang semisalnya. Lalu seorang itu beriman bahwa Nabi tidaklah berkata kecuali yang benar. Kemudian seorang itu melihat pada apa yang telah terjadi pada di dalam hatinya khawasun nas, manusia-manusia yang terkhusus pada hari ini. Jelaslah bagi dia tentang tauhid dan asingnya agama ini. Maknanya, di zaman kita ini banyak manusia cuma beranggapan dengan anggapan yang menggampangkan permasalahan. Dikiranya keselamatan dari api neraka cukup dengan sholat lima waktu, pergi haji, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengucapkan dua kalimat syahadah, rukun Islam, selesai. Lalu dikiranya enggak ada lagi pembatal tentang apa yang berhubungan dengan rukun Islam tadi. Inilah yang dikatakan tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Benar-benar tauhid ini jelas bagi dia betapa mulianya dan betapa asingnya agama ini, agama yang benar ini, di kebanyakan manusia. Karena dianggapnya manusia yang penting apa? Mengucapkan kalimat dua syahadah. Lalu menegakkan sholat. Lalu menunaikan zakat. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian menunaikan haji jika dia punya kemampuan. Dan selesai. Dia mempelajari tentang perkara-perkara yang menjadikan batalnya seluruh perkara tersebut. Enggak berarti bagi orang yang melakukannya dan mengucapkannya. Inilah yang sekarang ini menjadi bukti bahwasanya tauhid ini benar-benar sangat asing di pertengahan kaum muslimin. Bagaimana seorang itu memperhatikan tentang batalnya wudu, tentang batalnya sholat, tapi kenapa enggak memperhatikan tentang batalnya agamanya? Makanya ya ikhwah, perhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Mukbil, seandainya di muka bumi ini tegakkan hukum terkait dengan orang yang murtad, ya kan? Saya tegakkan dengan hukum tersebut, betapa banyak manusia yang masuk dalam kemurtadan, kadang dia tidak terasa. Nah, kalau itu perhatikan, benar-benar bahasa ini sangat asing di pertengahan kaum muslimin. Ya, ini agama tauhid sangat asing. ya kan? Maka bersyukurlah seorang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan hati yang longgar dan lega untuk menghidupkan dirinya, memamatkan waktunya dalam mempelajari ilmu tauhid, dan hari demi hari disibukkan dalam di majelis ilmu syar'i. Dan kita tidak mengajak manusia untuk meninggalkan perkara dunia. Ini enggak mungkin. Bahkan sebagaimana nasihatnya Ibnul Qayyim, dari perkara dunia kita ajak mereka untuk menerima agama ini, bukan untuk meninggalkan perkara dunia demi menerima agama. Tidak, ini enggak mungkin untuk dilakukan oleh anak Bani Adam. Maka dengan salah paham kita ini akan meninggalkan perkara dunia. Ini adalah perkara batil dari anggapan manusia. Dikiranya sekolah tanpa ijazah nanti akan menjadikan dunianya terbelenggu, kebagian perkara dunia berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ini anggapan banyak manusia. Maka sehingga banyak manusia mereka tanya, bagaimana nanti masa depanmu kalau kamu enggak memiliki ijazah? Ini yang paling terbanyak dilakukan oleh banyak oleh kaum muslimin. Tidak, bahkan Allah SWT yang menanggung rezekinya Bani Adam. Bukan kita yang menanggung rezeki kita, tapi Allah yang menanggungnya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan diselisih oleh Allah tentang janjinya. Tapi ikhwan, insyaAllah kita cukupkan dari beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini, dan sebagai bentuk nasihat bagi kita semuanya. Ya kan? Dari beberapa poin tadi, semoga sebagai bentuk teguran bagi kita, dan sebagai bentuk kegembiraan bagi seorang muwahhid yang menerima dakwah tauhid ini. Ada bab selanjutnya, babu qaulullah ta'ala, hatta idza fuzzi'an qulubuhum qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwa al-aliyyul kabir. Ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu.